Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رحمكم الله. Kita lanjutkan penjelasan yang menunjukkan mumayyizat, keistimewaan, kelebihan dari syarah syarah sunnah yang sedang kita baca. Ya Aunul Bari Ibayan Matawammanhu Syarah Sunnah di Imam Al-Barbahi Rahimahullah, ditulis oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Di antara yang disebutkan di sini adalah Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala di dalam syarahnya juga kadang memberikan tanbih pada kesalahan-kesalahan cetakan yang terdapat dalam matan syarah sunnah Ibnu Barbahir rahimahullah ta'ala. Seperti apa yang beliau sebutkan di dalam di halaman ke-353 dari jilid pertama syarah sunnah ini, ketika menjelaskan ucapan beliau Al-Barbahi rahimahullah, wal iman bima qala Allah azza wa jal. Ini adalah satu penggalan dari poin ke-62 dari matan syarah sunnah. Kata Imam Al-Barbahir rahimahullah ta'ala, awal rida biqadha'illah wassabru ala hukmillah waliman bima qala Allah azza wa jal waliman biaqdarillahi kulliha khairi wa syariha. Intinya beliau rahimahullah sedang berbicara tentang masalah takdir, tentang masalah al-qadha wal-qadar. Sehingga ketika beliau di sini menyatakan wal iman bima qala Allah azza wa jal, Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala menyatakan, ma adri apakah al-muallif yang berbahar menyatakan bima qala Allah atau bima qada Allah. Ini terkait dengan poin qadar, al-qada wal-qadar. Namun dua-duanya benar, kata beliau. Kata Syekh, qalul mu'allif wal iman bima qala Allah azza wa jal wal Qur'an min qawlillah. Al-Qur'anul Karim termasuk firman Allah. Wal kutubu kulluha min qawlillah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab yang turun, ya Taurah, Zabur, Injil, juga termasuk qaul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma auha ila anbiya'ihi kullaha, apa yang diwahyukan kepada para nabinya, min qaulillahi azza wa jalla, wahyu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata beliau, lakin ma adri huna aku tidak tahu dalam poin ini yaqul bima qala Allah atau bima qada Allah. Ya, karena terkait dengan masalah takdir pembahasannya. Apakah yang diinginkan diucapkan ditulis oleh kitab, oleh penulis dalam kitab ini bima qala Allah atau bima qada Allah? Yakni hasrat tashif. Yakni terjadi tashif, ada perubahan iya kalimat. Namun wa kullu haqqun, semuanya benar. Apakah bima qala Allah atau bima qada Allah, itu wajib kita imani. Wal iman bima qala Allah benar, wal iman bima qada Allah benar. Tapi kita tidak tahu mana yang benar. Iya, karena terkait pembahasan terkait dengan masalah takdir. Sawa'un kana katabahu al-mu'allif hakadha atau hasrat tashif. Apakah mu'allif memang menulis demikian, wal iman bima qala Allah, atau telah terjadi tashif, yakni yang sebenarnya adalah bima qada Allah. Fa innahu haq, semuanya benar. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, lakin hadza qaddam mimma sabaq. Ini di antara bentuk bagaimana beliau rahimahullahu taala sangat dakiq, ya, memperhatikan sampai pun salah cetak, ya, kesalahan cetak atau kemungkinan ada kesalahan cetak, beliau rahimahullah memberikan tanbih. Demikian juga di poin yang kedua, bagaimana beliau rahimahullah atau hafizahullah syekh Abi hafizahullah sangat perhatian terkait dengan cetakan buku matan ini satu sunnah, ketika al-muallif menyebutkan, ini dalam poin yang panjang tapi di penggalan poin tersebut jadi yang kedua masalahnya dalam syarahnya, adalah ketika mu'alif menyatakan la yakbalallahu syai'an minas sunnati fi tarkiba'an. Beliau rahimahullah menyebutkan dalam hasyiah, ya, dalam putnot atau dalam catatan kaki, ya, beliau menyatakan la'allahu mimman ay badala fi. Ya, sepertinya kemungkinannya sebetulnya yang dituliskan, yang ucapkan oleh Syekh Al-Iman Al-Bahri adalah la yakbalullahu syai'an minas sunnati fi man taraka ba'daha. Iya, ini terkait dengan masalah wajibnya mengimani sunnah semuanya. Barang siapa yang beriman kepada sebagian, mengingkari sebagian, maka tidaklah Allah terima. Sehingga sebetulnya kata beliau, sepertinya yang benar adalah mimman, bukan fi. Tapi layak barallahu syai'an minas sunnati mimman taraka apa-apa. Allah tidak menerima sedikit pun dari sunnah dari orang yang meninggalkan sebagian sunnah. Asyahid, bagaimana beliau rahimahullah telah sangat teliti, ya, adanya kemungkinan salah cetak, beliau ingatkan. Kemudian alhamdulillah rahimahumullah, di antara yang dilakukan dan merupakan kelebihan syarah salah sunnah ini, yaitu syarah bihafizahullah ta'ala, ada istidrak. Istidrak ala muallif. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan penyempurnaan, meluruskan apa yang disebutkan oleh muallif, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahir rahimahullah ta'ala dalam sebagian masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah akidah, juga masalah-masalah manhaj. Di antaranya, ketika beliau Al-Imam Al-Barbahir rahimahullah menjelaskan tentang sikap prinsip tidak boleh mempersaksikan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, disebutkan dengan lafaz yang umum dengan lafaz yang umum, yaitu dengan ucapan bi khair aw syar. Kata beliau rahimahullah, wa man kana min ahli Islam fala tashhad lahu bi amalin bi amali khairin wala syarrin. Fainaka la tadri bima yukhtamu lahu indal maut. Dan seterusnya. Seorang yang dari kalangan muslimin tidak boleh engkau mempersaksikan dengan amal yang dia lakukan, pasti dia pasti dipersaksikan dengan kebaikan atau dipersaksikan dengan kejelekan. Dengan lafaz yang umum, tidak boleh memberikan persaksian kebaikan atau kejelekan. Tidak boleh sebulan meninggal dalam keadaan baik atau sebulan dalam keadaan jelek. Ini yang dikritisi oleh beliau rahimahullahu ta'ala, diluruskan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, kata syarabi hafizahullah, ya, qawluhu laisa ala itlaqih. Ucapan beliau rahimahullah, la nashadu li ahadin bi khairin wala syar, ini tidak mutlak demikian. Lakin la nashadu lahu bi jannatin wala nar, hadza ma'qul. Namun kalau dikatakan kita tidak boleh mempersaksikan seorang muslim pasti masuk surga atau neraka, ini yang ma'qul dan ini yang terdapat dalam kitab-kitab akidah. Amma al khair wa syar, la. Adapun pernyataan beliau tidak boleh mempersaksikan seorang yang mati, fulan mati dalam keadaan baik atau jelek, ini tidak bisa. Asyhadah umuman, iya, kalau syahadah secara umum mempersaksikan kebaikan seseorang atau kejelekan, ini dibolehkan. Fayushiru lahu liman fihi khair bil khair, mempersaksikan orang yang meninggal dan keadaan baik, seorang yang amalannya baik kita katakan baik. Wa man fihi syarru yudkar bi syar, orang yang jelek, ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul ma'asi, fusaq, kita sebutkan kejelekan karena kita tahu dia berbuat jelek sampai matinya. Lidaf'i dararihi wa syarrihi al muslimin, ya, untuk menolak ia mudaratnya kejahatan dari kalangan muslimin. Adapun yang dimaksud dalam apa namanya kitab Aqidah, dan kemungkinan yang dimaksud oleh beliau dalam kitab ini, maksudnya adalah tidak boleh mempersaksikan pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Ini juga disebutkan oleh beliau di antara poin yang nanti akan kita baca. Kata beliau, qauluhu la nashhadu li ahadin bi khairin aw syarr, yaqsudu wallahu alam, seperti yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah, itu jannah aw nar. Wa hadhihi ibaratu ahli al-aqaid bi tahawiyah wa ghairiha. Karena ini yang ada dalam ungkapan para ulama yang membahas masalah akidah, dalam akidah tahawiyah dan lainnya. La nashhad aw la tashhad li ahadin bi jannah aw nar. Nah, adapun semata-mata mempersaksikan kebaikan seseorang atau kejelekan seseorang, ini tidak termasuk dalam pembahasan tersebut. Biar bahas panjang, nanti kita baca. Itu yang masalah tazkiyah atau amrul ma'ruf, ya, kita memberikan tazkiyah kepada orang-orang baik, kita memperingatkan orang dari umat dari orang jelek, ini sesuatu yang ma'lum, ma'ruf, dibolehkan. Tapi yang tidak dibolehkan adalah mempersaksikan seorang mati pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Seorang muslim yang meninggal dalam keadaan demikian tidak boleh dipastikan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, yang juga dikritisi oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, wa'alam annal hawam wassiba' kullaha ma'muratun wa la ya'maluna syai'an illa bi'idznillah. Lafaz dalam matan syarah sunnah yang lengkapnya kata beliau, wa'alam annal hawam wassiba' wadawab kullaha, ketahuilah iya hewan-hewan yang ada di tanah, binatang-binatang buas, binatang-binatang melata di bumi, nahu al-dhar wal-namal wal-dhubab, seperti semut, iya, kemudian lalat, kulluha ma'murah, semuanya adalah makhluk-makhluk yang diperintah, wala ya'maluna syai'an illa bi'idznillah, mereka tidaklah beramal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah tahfidzahullah taala syarabi hafizahullah taala juga yastadrik, iya, meluruskan, menyempurnakan apa yang beliau sebutkan. Iya, beliau katakan bahwasanya yang dimaksud dengan amr di sini adalah amrul kauni, bukan amrul syar'i. Bukan maksudnya diperintah sebagaimana diperintahnya kita untuk beribadah kepada Allah. Iya, karena mereka adalah bukan mukallaf. Tapi kulluha ma'muratun, yakni amr kauni qadari. Kata Syekh hafizahullah taala, Allahu a'lam, kata beliau, annal amra hadha amrun kauni la amrun syar'i. Maksudnya Al-Babah rahimahullah, semuanya diperintah, maksudnya adalah dengan perintah kauni, bukan perintah syar'i, ya diperintah untuk ibadah yang lainnya. Wa illa hadhihi makhluqat ghairu mukallafah taklifan syar'iyyan wala ma'murah awamir syar'iyyah. Kalau makhluk-makhluk yang tadi disebutkan itu tidaklah mukallaf dengan taklif syar'i, tidak diperintah dengan perintah-perintah syar'i. Wa inna ma huwa taklif kauni. Apa maksudnya? Dijelaskan di akhir pembahasan, nanti kita baca insyaallah. Kata beliau maksudnya adalah, fama min harakatin li hadhihi dawab wa hadhihi hayawanat wa ghairiha min makhluqati la bi masyiatillah wa iradatihi. Ya, tidaklah ada gerakan yang dilakukan oleh binatang-binatang tersebut, ya, kecuali terjadi dengan masyiatullah, terjadi dengan iradatullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini amrun kauni kulluha ma'murah, yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yakni yang sampai dipahami maksud dari perintah dengan perintah-perintah ibadah, perintah syar'i. Tapi ini adalah amr kauni, maksudnya mereka itu berbuat, bergerak dengan takdir Allah, dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang istidrakahu Syekh, yang dikritis oleh beliau rahimahullah, diluruskan oleh beliau, adalah ucapan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait dengan seorang yang melakukan gosok, seorang yang melakukan gosok, yang merampas, menguasai harta orang lain, ya, bolehkah seorang kemudian mengambil darinya, membeli darinya, mendapatkan hadiah darinya? Qala, kata beliau, kata muallif, tapi ini di jilid 2, tidak saya bawa. Tapi potongannya, penggalannya, wa in kana ma rajulin malun haram faqad daminahu la yahillu an yakhudha minhu syai'an illa bi'idznih. Poinnya agak panjang, terkait diantara dengan masalah ghasab, ya bagaimana seorang yang memiliki harta dari hasil ghasab, ya dia menguasai tanah orang, dia menguasai rumah orang, dia menguasai harta orang dengan paksa, tidak dengan ridha pemiliknya. Iya, ghasab yani al-istila ala malil ghair bighairi haq, dia menguasai harta orang tanpa cara yang hak. Boleh tidak seorang mengambil sesuatu dari sesuatu yang maksud, sesuatu hasil rampasan yang diambil dengan cara yang tidak hak, dengan ridha al-ghasib, dengan ridha seorang yang telah melakukan ghasab. Zaid misalnya, ya dia merampas, menguasai dengan cara yang tidak hak, ya sebidang tanah dari si B. Bolehkah Ahmad ya ketiga menerima hadiah ya dari si Zaid yang telah merampas tanah ini atau tidak? Ya atau ini mal maksud, harta yang hasil rampasan, hasil nam dikuasai dengan cara yang tidak hak. Bolehkah si Ahmad mengambil darinya, menerima dari Zaid, ya menerima hadiah darinya, hibah darinya? Di dalam poin ini, zahir dari ucapan Imam Al-Barbahi rahimahullah, boleh. Kata beliau, la yahillu an yakhudha minhu syai'an, tidak boleh mengambil illa bi'idnih, kecuali dengan izin si Zaid yang telah merampas, yang telah melakukan ghasab. Maka taqabahu syai' Rabi Habibullah Ta'ala momentari meluruskan biandal ghasib la yajuzu ta'amul ma'ahu fil mal maksud, seorang yang telah melakukan ghasab merampas, menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak hak, tidak boleh bermuamalah dengannya dalam fimal al-maksud, iya tidak boleh bermuamalah dengannya terkait dengan harta yang dia rampas, yang dia kuasai dengan cara yang tidak hak. Sawa'un adina fi, apakah dia mengizinkannya au lam ya'dan, atau dia mengizinkannya, li'annahu laisa malah, karena dia itu bukan harta dia, ya itu milik orang lain. Ini kesimpulan. Ada ucapan Syekh Hafizahullah Ta'ala, saya catat, kata beliau di dalam syarah yang nanti kita baca, wa fi hadzal kalam wallahu a'lam nazar, kata beliau dalam ucapan Imam Al-Barbahi rahimahullahu ta'ala, tidak halal mengambil, menggunakan harta maksud, harta ghasab, kecuali dengan izin al-ghasib, yang ghasab ini fi nazar. Kenapa? Fa'inna hadza al-ghasib zalim, karena orang yang ghasab ini, Zaid tadi, yang telah merampas harta orang lain, dia adalah seorang yang zalim. Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak, dia zalim. Iktasaba bait ahadin misalnya, dia menguasai rumah orang dengan cara yang tidak hak, mengklaim, mengaku, iya, kemudian merampasnya dengan cara yang tidak hak. Au ardah, atau dia merampas, iya, menguasai tanah orang dengan cara tidak hak. Audabatah, atau dia menguasai, merampas hewan orang lain dengan cara yang tidak hak. Aunukud, nukud atau uangnya, iya, dia rampas uangnya, dia rampas harta-harta apa namanya, harta yang lainnya. Qala fahiya biyadihi haram, maka harta ghasab ini al-maksud, ini haram di tangan si ghasab ini. Dia telah mengambil dengan cara yang haram, yang tidak hak sehingga haram. Oleh karena itu kata beliau, wala yajuzu lil muslim an yakhudha minhu, sehingga tidak boleh. Ya, sudah tahu si Zaid mendapatkan dengan cara ghasab, maka tidak boleh seorang muslim mengambil dari si Zaid harta ghasab yang jelas-jelas ini ghasab maksud. La an tariqil hibah, apakah dengan cara hibah? Ketika si Zaid bilang, ya fulan, saya punya tanah, Iya, 100 meter persegi. Saya hibahkan kepada Anda. Dan kemudian si fulan ini tahu ini ada harta gosok, tidak boleh diterima. Wala bi'ayyi tariqin, bahkan dengan cara apapun. Atau si fulan dia bilang, ya fulan, saya punya tanah 100 meter persegi, saya mau jual. Saya mau jual. Atau saya mau menggadaikan atau yang lainnya. Apapun yang dilakukan oleh si Zaid, itu tidak boleh diterima. Kenapa? Karena bukan hartanya. Ini harta orang lain. Dia telah menguasai dengan cara yang tidak hak. Dia telah merampas dengan cara yang tidak hak, sehingga tidak boleh seorang muslim bermuamalah dengannya terkait dengan barang gosok tersebut. Ini yang diteruskan oleh beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Kata beliau di akhir pembahasan yang saya catat sedikit, kata Syaikh Rabi hafizahullah taala, kalau seandainya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata, la yahillu an ya'khudha minhu syai'an illa bi'idni sahibihi, iya lam mastankarna kalama. Kalau seandainya yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari adalah tidak halal seorang muslim mengambil harta tersebut kecuali dengan izin pemilik yang pertama yang sah, kami tidak ingkari. Tapi yang jadi masalah adalah beliau menyatakan kecuali dengan izin al-ghasib. Iya, yang sahih ya, pendapat para ulama yang ada tidak boleh. Jelas-jelas kita tahu itu barang gosok, tidak boleh kita terima sebagai hibah, tidak kita terima sebagai nam hadiah, dan tidak kita membelinya, karena barang yang gosok itu adalah hak orang lain, bukan pemilik al-ghasib. Ada beberapa masalah nanti kita baca terkait dengan masalah ini. Boleh sebutkan furu' beberapa terkait dengan masalah apa namanya fikhiyah di poin ini nanti. Kemudian di antara istidrak yang disebutkan Syarabi hafizahullah taala dalam kitab ini terhadap kitab Syarh Sunnah, yang sekali lagi ini menunjukkan tentang kelebihan memayyizat keistimewaan kitab ini, syarah ini, adalah ketika beliau rahimahullahu taala dalam satu poin yang agak panjang, di antara penggaran poin tersebut beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, wa taslimu ala ibadillah ajma'in, iya, dan mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah semuanya. Di awal syarah asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang pentingnya salam, tentang keutamaan salam. Kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, salam ini yaktasib al-ajr. Seorang yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala dari Allah yang banyak. Yang kedua, kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, salam itu yaktasib al-mahabbah. Salam, kata Rasulullah SAW, akan mendatangkan mahabbah di antara kaum muslimin. Namun ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wa taslimu ala ibadillah jima'in, ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan, karena ibadullah itu umum. Ibadullah, hamba-hamba, ada hamba-hamba Allah yang mukmin, ada yang kafir, ada yang sunni, ada yang mubtadi. Iya, sehingga itu diluruskan. Fastadraka alai asy-syai, maka syai pun meluruskan, menyempurnakan. Istisna al-kafir min al-bad'i bitaslim. Ya, beliau mengecualikan orang kafir. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada seorang yang kafir. Saya nukil sedikit, karena ini jilid 2. Saya nukil sedikit ucapan beliau, kata Syaikh Abi Hafizahullah taala ketika menjelaskan ucapan beliau Al-Barbahari rahimahullah, wa taslimu ala ibadillah jima'in. Kata Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala, Allahumma illal kafir, kecuali seorang kafir. Kenapa? Kala Rasulullah SAW, karena Rasulullah berkata, kata Rasulullah SAW, la tabda'ul yahud wa nasara bisalam, jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jangan mengucapkan duluan salam kepada mereka orang kafir. Fa idza laqaytumuhum fi tariqin, Bahkan kalau kalian bertemu dengan mereka di satu jalan, fattaruhu ila yaqihi. Iya, tepet mereka sehingga mereka mendapatkan bagian yang sempit di jalan tersebut sebagai bentuk tahkir, penghinaan bagi mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang muslim memulai salam kepada orang kafir. Qala Syarabi hafizahullah taala, kata beliau, wa kadzalika al-mubtadi'. Demikian juga seorang mubtadi'. Tidak boleh kita mengucapkan salam duluan kepada mubtadi'. Nah, wallahu a'lam.